ikhtilaful ummati wa immatuha annal imana qaulun wa amalun wa niyatun yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati min kitabillahi wa sunnati rasulihi aktsaru min antakhsara min antukhsara. Fa min dzalika qaulahu ta'ala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum ay salatakum ila baitil maqdisi qabla tahwilil qiblati wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam law fadda liwafdi abdil qais. Oh, liwafdi ya law ini untuk putusan ya liwafdi abdil qais amurukum bil imani billahi wahdah atadruna mal imanu billahi wahdahu syahadatu an la ilaha illallah al haditha wa huwa fi sahihaini was sunani wa dalilun ala anna al imana yazidu qawluhu ta'ala wa yazdadu alladhina amanu imana fa amma alladhina amanu fazadathum imana khilafan liman qala innal imana wal qawlu wa huwal murji'atu wa man qala innal imana huwa tasdiqu al asy'ari al asy'ariyyati wa minal ma'lumi aqlan wa syar'an anna niyatal haqqi tasdiqun wal amalu bihi tasdiqun wa qaulul haqqi tasdiqun falaysa ma ahlil bid'ah ma yunafi qaula ahli sunnati wal jama'ati wallahu walillahil hamdu wal manatu wal minnatu wal minnatu wallahu ta'ala laisal birra an duwal panjang banget tadi sarohnya langsung ya iya ay fima amalu bihi fi hadhil ayati minal a'mali az-zahirati wal batinati wa syahiduhu fi kalamil arabi qauluhum hamlatun shadiqatun wa qad sammallahu ta'ala al hawa al mukhalifa lima ja'a bihir rasulu sallallahu alaihi wasallam ilahan faqala ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu qala ba'dul mufassirina la yahwa syai'an illa raqibahu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Di matan kita ulang sedikit ya, yang kata Syekh wa qauluh, ya beliau di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan sabda Nabi SAW, hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bih atau taba'an lima ji'tu bih, hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Dia enggak beriman. Ay al-hawa bil-qasr, ya ay ma yahwahu, itu sesuatu yang sangat diinginkan. Watuhibbuhu nafsuh, yang diinginkan, yang dicintai oleh jiwanya. Jadi enggak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti, hawa nafsunya keinginannya mengikuti apa yang aku bawa, risalah yang aku bawa. Watamilu ilaih, dan dia condong ke arahnya, ke arah apa yang Nabi bawa. Fa in kana alladhi tuhibbuhu wa tamilu ilaihi nafsuh, nah apabila yang diinginkan oleh jiwanya, yang jiwanya cenderung ke situ, wa ya'malu bihi tabi'an lima ja'a bihi ar-rasul, ya tabarakallahu fikum, dan dia mengamalkannya dalam rangka mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yakhruju anhu illa ma yukhalifu, ya maka ini tidak keluar darinya ke arah yang menyelisihinya. Fa hadhihi sifatu ahli iman al-mutlaq, inilah sifat al-iman al-mutlaq. Sampai sini ya. Ya. Baik. Wa in kana bi khilafi dzalik. Nah, sekarang jika amaliah dia tersebut menyelisih hal ini. Ya. Au fi ba'di ahwalihi au aktsariha, atau pada sebagian atau mayoritasnya. Intafa anhu minal iman kama lahu alwajibah. Maka hilanglah kesempurnaan iman yang wajib darinya. Jadi dia mengamalkan yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama fi hadis Abu Hurairah, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min, Tidaklah berzina orang berzina ketika dia sedang berzina, tidaklah dia beriman. Lah, yang dimaksud tidak beriman di sini bukan iman yang keseluruhannya, bukan asul iman. Karena kita paham ya, orang yang berzina ya, selama dia tidak berbuat syirik, mati dalam keadaan zina sekalipun, dia tidak kafir. Ya. Jadi kamalul iman yang hilang di sini berarti adalah kesempurnaan iman. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang pencuri ketika dia mencuri, tidaklah dia beriman. Ya'ni annahu bil ma'siyati yantafi anhu kamalul iman al wajib. Itu maksudnya dia dalam keadaan maksiat yang hilang kesempurnaan iman yang wajib. Wa yanzilu anhu fi darajatil islam. Ya, dan dia turun. Ya. Dari turun tingkatnya dari derajat Islam, wa yanqusu imanuhu, iman yang berkurang, fa yutlaqu alaihil iman illa bi qaidil ma'siyah. Maka orang tadi tidak disematkan secara mutlak sebagai orang yang beriman, melainkan dengan ada qaid, ya, ada syarat, itu dia adalah maksiat atau fusuk, awil fusuk. Berarti dia, kalau yang diterangkan oleh para ulama, dia mukmin tapi mukmin fasik, atau mukmin asin, mukmin yang bermaksiat. Nah, kalau Ibn Taimiyah di Al-Aqidah Wasithiyah menyebutkan ini fasik mildi, disebutnya dengan fasik, tapi fasik mildi, maksudnya fasik mildi itu apa? Fasik yang masih berada di millah Islamiyah. Ya. Yuqalu mu'minun asin, maka disebut orang ini mukmin yang bermaksiat. Au yuqalu mu'minun iman, mu'minun bi imani fasikun bi maksiati. Maka dikatakan dia mukmin dengan keimanannya, tapi dia fasik dengan kemaksiatannya. Nah, inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mendefinisikan iman. Ya, barakallahu fikum. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ya, berkurang dengan kemaksiatan. Nah, berarti kalau maksiat imannya kurang. Kalau melakukan ketaatan imannya tambah. Kalau melakukan pembatal keislaman hilang. Memangnya mau kemana? Ya, tabarakallahu fikum. Fa yakunu ma mutlaqul iman alladzi la yasihhu islamuhu illa bih. Tabarakallahu fikum. Ya. Maka yang ada pada orang tadi ada kemutlakan iman. Ini asul iman yang tidak sah keislamannya kecuali dengan tadi iman yang tadi. Yang asul iman tadi. Kama qala ta'ala fatahriru raqabatin mu'minah. Maka bebaskanlah budak yang beriman. Wal adillatu ala ma alaihi salaful ummah wa aimatuha. Ya. Dan dalil-dalil yang membuktikan pemahaman para salaful ummah dan para imam-imam dahulu ialah annal iman qaulun wa amalun wa niyatun. Iman adalah ucapan, amalan, niat. Niat di sini maksudnya keyakinan. Ya. Yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Imannya bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan ya, imannya bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ya, ini jelas ya. Makanya kalau ada orang menyatakan pembalaku pembatal keislaman tidak kafir, lantas imannya kemana? Ya. Lantas imannya kemana? Orang berzina imannya berkurang. Melakukan ketaatan, sholat, zikir, baca Quran, dakwah, imannya bertambah. Ini udah jelas. Ya, wadih ya. Nah, kemudian dia melakukan pembatal keislaman, dia mengolok Nabi atau mengolok Islam. Imannya kemana ini? Bertambah gak mungkin, emang ini ketaatan. Berkurang juga gak mungkin, emang ini dosa besar yang non pembatal keislaman. Paham gak sih? Nah, berarti imannya kemana? Ya, maka inilah batilnya argumentasi kaum murji'ah ketika mereka mengatakan tidak kufur, lantas imannya kemana? Imannya kemana? Tidak kafir, diberi uzur. Ya, diberi uzur, berarti imannya gimana nih? Enggak berkurang sedikit pun? Berkurang dikit. Nah, berarti Anda mengkategorikannya dengan maksiat. Levelnya sama, kan dia bukan maksiat. Bertambah enggak? Oh, berarti dianggap aja enggak ada gitu. Loh, berarti mending orang yang melakukan pembatal keislaman lewat mencela Nabi daripada dia mencuri. Kan kalau mencuri imannya kurang. Ini kalau ini imannya loss. pas-pas, udah anggap enggak ada. Nah, ini ajaibnya mazhab Murji'ah. Ya. Ajaibnya mazhab Murji'ah. Ya. Dan Murji'ah sampai saat ini dari banyak orang yang saya temui, saya tanya kayak gini enggak bisa jawab. Muter-muter dan enggak mau jawab. Emang mau jawab pakai apa? Emang mau jawab pakai apa? Hah? Ini salah satu ya hal yang membuat saya pusing dulu juga ketika saya berpahaman dengan pemahaman irja. Nah, saya juga dulu pusingnya begitu. Bayangnya kan ala takdiru kafartu batayu kan sudah jelas di bayangnya sudah. La takdiru qad kafartu. Ini anggaplah diberi uzur ya. Nah, dianggaplah gitu diberi uzur. Tapi tetap aja saya pusing dulu. Ya. Ini saya beri uzur, uzur bil jahal. Pelaku pembatal keislaman, kuburiyun. Yang minta ke Nyi Roro Kidul, yang minta ke kuburan keramat. Saya beri uzur bil jahal atau ada syubhat di kepalanya atau apa. Terus imannya gimana dia? Bertambah enggak mungkin. Berkurang? Ini kan bukan zina. Ini lebih dahsyat daripada zina. Zina aja enggak diberi uzur, ya? Sehingga diberlakukan had, ya enggak? Kalau diberi uzur orang zina diberi enggak diberi had dong. Ya, udah, saya enggak tahan, ya udah dah, uzur enggak tahan. Saya bodoh enggak tahu, enggak bisa. Haramnya zina ma'lum minaddin bidarurah, ya enggak? Enggak boleh. Seorang yang enggak boleh tahu akan haramnya zina dalam Islam itu enggak bisa, enggak ada. Ya. Apa gimana dong? Apa dosa zina lebih berat daripada kubur, menyembah kuburan? Sehingga dosa zina enggak diberi uzur, menyembah kuburan diberi uzur. Nah, itu enggak. Kembali ke permasalahan, iman itu gimana? Berkurang? Ya. Kalau taib diberi uzur karena ada syubhat di kepalanya atau kata dia belum tegak hujah gitu kan. Padahal hujah tegak dengan Quran kata para ulama. Ya. Tegak belum tegak hujah. Ya terus imannya gimana? Enggak bertambah, enggak berkurang. Berarti lebih baik jadi kuburiyun daripada jadi pezina. Karena jadi pezina otomatis imannya berkurang. Kalau ini dan pezina enggak diberi uzur, ini diberi uzur, berarti imannya stabil. Ajib. Itu yang membuat saya pusing juga dulu. Ya. Dan saya meyakini akhirnya, oh ini mazhab batil. Akal-akalan. Ya, benerlah yang dikatakan para ulama kita. Syekh Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh bin Bas, Syekh Saleh Al-Syekh, Syekh Hunayman, ya, Syekh Muhammad bin Ibrahim, Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badr, dan para ulama yang bermadhab dengan madhab Najd ini. Jangan bermadhab dengan madhab ya, Syekh Ali Hasan Al-Halabi atau Ibrahim Ruhaili. Ya seperti itu. Nah, Taibarakallahu fikum. Ya. Yazidu bi ta'awin kusub bil maksiyah. Imannya bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Nah, ini semua min kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih. Ini dari Al-Qur'an, dari sunnah, dan ini adalah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah dari zaman ke zaman. Dari sejak zaman salaf. Para ulama salaf dari dahulu mengatakan iman qaulun wa amalun. Ya. Apa sih definisi iman qaulun wa amalun? Artinya dengan adanya ketaatan qaulun, ketaatan amalun, iman bertambah. Ya. Dan juga apa maknanya lagi? Qaulun wa amalun, adanya kemaksiatan qaulun, kemaksiatan berupa amalun, iman berkurang. Berarti juga dengan demikian juga pembatal keislaman apakah dengan qaulun wa amalun iman hilang. Iman hilang. Baik. Nah, keterangan ini dari dalil dari Quran dan Sunnah Rasulullah SAW aksar sangat banyak min ahtuhsar. Sangat banyak daripada bisa dihitung. Pemindarik diantaranya ialah qauluhu ta'ala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Perhatikan. Ini kan kisah ini tentang salatnya Nabi dan para sahabat yang dahulu menghadap Baitul Maqdis. Kemudian ada perintah dia pindah kiblat ke Ka'bah. Bagaimana dengan salat sebelumnya? Ini lagi bicarain sholat dan Allah firmankan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan keimanan kalian. Padahal sholat, Salat dinamakan iman. Ai salatakum ila Baitul Maqdis qabla tahwilil qiblah. Itu salat kalian ke Baitul Maqdis yang sebelumnya ke Baitul Maqdis sebelum peralihan kiblat. Ya. Baik. Wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum ai salatakum indal bait. Nah, tay barakallahu fik. Dan Nabi dan Allah Ta'ala menamakan sholat dengan iman. Wa qawlu Nabi li wafdi Abdul Qais dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kepada utusan Abdul Qais, ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim ya, disebutkan dalam riwayat yang panjang. Taibarakallahu fikum. Ya. Disebutkan di situ amurukum bil imani billahi wahda atadruna mal imanu billahi wahda, kata Nabi, aku perintahkan kalian agar beriman pada Allah semata. Apakah kalian tahu beriman pada Allah saja itu apa? Syahadatu alla ilaha illallah. Nah, itu lihat disebutkan al haditsah, disebutkan oleh Nabi beriman pada Allah syahadat. Nah, syahadat ini qaulun, ya enggak? Syahadat ini qaulun ya. Kemudian Nabi teruskan lagi, syahadatu alla ilaha illallah wa rasulullah wa iqamus shalah. Tuh, beriman pada Allah, syahadat, dua kalimat syahadat, wa iqamus shalah, wa itauz zakat, wa siyamu ramadan, wa antu'tu minal maghnam al khums. Ya. Ya, syahadat, salat, zakat, puasa. Ya. Dan kalian memberikan 1/5 dari ghanimah. Ya. Baik. Dan seterusnya dalam hadis yang panjang. Jadi Nabi sebutkan apa itu iman? Ucapan dan amalan. Suruh ucapan yaitu syahadat la ilaha illallah dan amalan salat, zakat, ya, puasa. Ya, al hadis wa huwa fi sahihain wa sunan. Ya. Wa dalilu ala anna al iman yazidu, dan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya iman itu bisa bertambah, firman Allah Taala wa yazdadal ladina amanu imana. Maka bertambahlah ya iman orang-orang yang beriman. Wa qauluhu fa amal ladina amanu fa zadathum imana. Dan adapun orang beriman, maka surat ini, surat Al-Qur'an ini membuat bertambah keimanan mereka. Khilafan liman qaul, ini tentu berbeda dengan orang yang menyatakan innal iman huwal qaul. Iman hanya ucapan. Wahumul murji'atu, dan mereka adalah murji'ah. Makanya ya ikhwah, ulama-ulama fikih dari madhab Hanafi disebut murji'atul fuqaha. Kenapa? Karena madhab Hanafi menyatakan iman itu qaulun wa'tiqadun, gak ada apa? Amal, ucapan dan keyakinan. Amal gak ada. Ya. Taibarakallahu fikum. Ucapan dan keyakinan, amal tidak dimasukkan ke dalam keimanan. Namun ulama madzhab Hanafi tetap menerapkan berbagai konsekuensi kalau amal ditinggalkan. Makanya di buku-buku fikih mereka, ya, di Kitabul Hudud, di Kitabul Jinayah, tetap ada sanksi bagi orang yang melakukan kejahatan ini dan itu. Potong tangan amal kah? Potong tangan. Mencuri, mencuri itu kan amal ya? Ada sanksi potong tangan. Berarti ada korelasi, ada penerapan juga kan? Sebenarnya ada. Kemudian di kitab Uridah, di buku-buku fikih madhab Hanafi, siapa yang mengucapkan ini maka dia kafir. Siapa yang melakukan amalan ini maka dia kafir. Ya, siapa yang menyembah matahari maka dia kafir. Amal enggak? Taibarakallahu fikum. Amal itu semua. Ya. Berarti ulama madhab Hanafi dihukumi oleh para ulama murjiatul fuqaha fi istilahihim, secara istilah mereka. Walaupun kata para ulama khilaf mereka itu bukan khilaf lafzi aja, tapi khilaf hakiki. Ya. Tapi madzhab Hanafi menerapkan tadi, yang melakukan begini maka kufur dan dilihat hukuman mati. Hai barakallahu fikum. Jadi apa yang dilakukan oleh apa yang diterapkan oleh ulama Hanafi ini jauh lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang secara gombal mengatakan iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Tapi ada orang yang melakukan pembatal keislaman, apakah secara i'tiqad, amal atau qaul, tetap aja enggak kufur, imannya tetap stabil. Ulama madzhab Hanafi sama seperti ahlu sunnah. Makanya mereka ulama Hanafi disebut ahlu sunnah. Makanya empat madzhab yang ada itu empat madzhab ahlu sunnah. Ya. Syekh Fauzan mengatakan empat madhab yang ada madhab al-sunnah. Sejak dulu hanya Syekh Mukbil aja yang bilang madhab Hanafi bukan madhab al-sunnah. Dan keliru Syekh Mukbil yang dikatakan oleh para ulama. Enggak tepat penghukuman madhab Hanafi bukan al-sunnah. Al-sunnah. Al-sunnah kok gimana, kan mereka mendefinisikan imannya beda seperti pendefinisian Murji'ah, karena mereka tetap ya menerapkan konsekuensi dari amal atas iman. Siapa yang tidak beramal ini dihat, siapa yang tidak beramal ini dihukum, siapa yang beramal ini dapat pahala, siapa yang mengamalkan dari pembatal keislaman ini maka dia kafir dihukum mati. Ya, ya, walau ya. Ibn Abdul Bar dia tamhid atau istidkar, ya saya lupa, istidkar atau atamhid antara itulah. Ibn Abdul Bar menyatakan bahwa ya Al-Imam Abu Hanifah dan segenap murid-murid kibarnya itu telah rujuk dari pendapat iman itu qaulun wa i'tiqadun. Walaupun Abu Ja'far Thahawi di akidah Thahawiyah itu jelas tuh enggak ada kalimat rujuknya. Ya. Nah, kalau kata Ibn Abil Is Al-Hanafi di syarah akidah Thahawiyah ini cuman khilaf lafaz aja. Walau kata para ulama ini enggak sekedar lafaz. Ala kulli hal, mereka lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang gombal menyatakan iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun, tetapi ternyata mau keyakinan kayak apa, mau amal kayak apa, mau ya ucapan kayak apa dari segala macam pembatal keislaman, enggak kafir, imannya tetap ada. Allah musta'an. Ya, maka dia lebih buruk daripada Murji'ah. Murji'ah fuqaha yang mutaqaddimu. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Wa man qala innal iman huwa tasdiq kala asyairah. Ya, dan ini tentu berbeda dengan orang yang menyatakan iman itu hanya sekedar pembenaran seperti madhab asyairah. Asyairah ya ikhwah, kalau kita bicara asyairah tentu ada qaul-qaulnya itu, ada pendapat-pendapatnya. Ya kayak kita bicara fikih lah, ada yang muktamad atau yang enggak muktamad gitu kan. Nah, Asy'ariyah sendiri dalam pendefinisian iman itu ada empat pendapat. Di Maqalat Al-Islamiyyin Abu Hasan Al-Asy'ari mendefinisikan iman seperti definisi Ahlussunnah wal Jamaah. Iman qaulun wa i'tiqadun, amalun ka iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Namun di tempat yang lain dan oleh para Asy'ariyah yang lain dari pengikut beliau menyatakan iman itu hanya tasdik. Apa itu? Pembenaran. Ya. Kalau dikatakan tasdik benar enggak apa salah dirinci. Kalau secara lugatan, secara bahasa benar. Tapi secara istilah syar'i ya keliru. Namun lagi-lagi ulama Asy'ariyah yang kalau kita ambil satu-satu Asy'ariyahnya ini siapa nih yang kita kenal? Dia ahli fikih juga misalkan. Semisal Al-Khatib Asy-Syirbini di Mughnil Muhtaj. Ya. Ada siapa lagi? Ya. Ulama-ulama Asy'ariyah lah yang mereka fuqaha. Lihat di buku-buku fikih mereka. Mereka mendefinisikan iman ya lewat penerapan teori fikih mereka, ternyata sama seperti ulama Ahlussunnah. Siapa yang mengucapkan amal, mengucapkan ini, siapa yang beramal ini, siapa yang berkeyakinan dengan ini, maka dia diberi sanksi. Ya, dia diberi sanksi. Kalau itu pembatal keislaman, dihukum mati, dihukumi kafir. Berarti sebenarnya dia sama aja seperti mengatakan iman itu qaulun wa i'tiqadun wa amalun. Baik, tapi ini enggak boleh juga ketika mengatakan, oh yang penting kan penerapannya sama. Enggak, tetap salah secara, walaupun dia mengamalkannya sama seperti pengamalan sunnah, tapi ketika dia mendefinisikan iman kata tasdik, ini salah. Ya, mesti didefinisikan iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Baik. Wa minal ma'lumi aqlan wa syara'an. Ya. Maka sebagaimana yang telah diketahui secara akal dan secara syariat, anna niyatal haqqi tasdiqun wal amala bihi tasdiqun. Ya, bahwa niat kepada kebenaran adalah membenarkannya, mengamalkannya adalah membenarkannya. Wa qaulal haqqi tasdiqun. Ucapan yang benar adalah pembenaran. Falaysa min ahlil bid'ah ma yunafi qaula ahli sunnati wal jamaah walillahil hamdu wal minnah. Ya. Jadi para ahli bid'ah ini enggak memiliki segala hal dalil yang bisa menafikan pernyataan ahli sunnati wal jamaah bahwasanya iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Ya, alhamdulillahi wal minnah. Segala puji bagi segala puji dan karunia hanya milik Allah. Wa qala Allahu ta'ala laisa birra. Hah? Enggak makan kebuli dulu. Oh, itu padahal. Sampai berapa hari Pak Yusuf? Masya Allah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qabla qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Dan panjang itu ya. Panjang itu sampai ulaikal ladina ya, shadaqu. Ya. Bukanlah kebaikan kau sekedar menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Namun kebaikan itu adalah kau beriman pada Allah dan hari akhir. Ya, ulaikal ladina shadaqu. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ya, fima amiru. Mereka itulah orang-orang yang benar, ai fima amiru. Dari apa yang mereka amalkan fi hadil ayat, di ayat ini ya, minal a'mali adh-dhahirah, berupa amal-amal zahir wal batinah dan amal-amal batin. Wa syahiduhu fi kalamil arabi qauluhum hamlatun shadiqatun. Hal ini diperkuat oleh perkataan orang-orang Arab yang mengatakan hamlatun shadiqatun, serangan yang benar gitu. Waqad sama Allah taala hawa mu'al mukhalifa lima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam ilahan. Dan Allah menyebut hawa nafsu yang menyelisihi ya, yang menyelisihi apa yang diboleh Rasul, yang menyelisihi syariat yang diboleh Rasul, Allah menamakan hawa nafsu tersebut sebagai ilah, sebagai berhala, sebagai Tuhan yang diibadahi. Qala ta'ala ara'afa ya ara'aita man ittakhadha ilahu hawahu. Ya. Hila ya ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ya. Terangkanlah kepadaku tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai berhalanya, sebagai sembahannya. Qala ba'dul mufassirin ai la yahwa syai'an illa raqibahu. Ya, tidaklah seorang bernafsu kepada sesuatu melainkan ia pasti menjalankannya. Naam, fadhal syamawan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah taala, qala Ibnu Rajab bin amal ma'nal hadisi wa huwa anna al-insana la yakunu mu'minan kamilul kamalal imani al-wajibi hatta takuna mahabbatuhu tabi'atan lima ja'a bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam min al-awamiri wa nawahi wa ghairiha wa yuhibbu ma umira bihi wa yukrihu wa yakrahu ma nuhiya anhu wa qad warada al-qur'ana qur'anu bi misli hadzal ma'na fi ghairi mawdi'in wa dhamma subhanahu man kariha ma ahabbahu Allahu au ahabba ma karihahu Allahu kama qala ta'ala dhalika bi annahu muttaba'u ma askhata Allaha wa karihu ridwanahu wa ahbata a'malahum fal wajibu 'ala kulli mu'minin au yuhibbu ma ahabbahu Allahu ayuhibba ma ahabbahu Allahu mahabbatan tujibu lahu al-ityana bima aujaba alaihi minhu fa in zadat al-mahabbatu al-mahabbata ay benar fa'il al-mahabbatu hatta ata bima nudiba ilaihi minhu kana dhalika fadlan wa an yakraha mansub mansub bi'an iya wa ma yakrohu kullahu karohatan tujibu lahul kaffa ama haram alaihi minhu fa in zadat al karohatu hatta aujabat al kaffa al kaffa naam ama karihahu tanjihan kana dhalika fatlan. Faman ahaballahu wa rasuluhu mahabbatan sadiqatan min qalbihi aujaba dhalika lahu an yuhibba bi qalbihi ma yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu wa yakrahu ma yakrahu Allahu wa rasuluhu fa yarda bima yarda bihi Allahu wa rasuluhu wa yaskhutu ma yaskhutu wa yaskhutu wa yaskhutu ma yaskhutu Allah ma yaskhutu Allah ma yaskhutu Allah wa rasuluhu wa ya'malu bi jawarihi bi muqtada hadal hubbi bil bukti fa in amila bi jawarihi syai'an bi yukhalifu dhalika bi an irtakaba ba'dama yakrahu Allahu wa rasuluhu wa taraka ma yuhibbu Allahu wa rasuluhu ma'a wujubihi wal qudrati alaihi dala dhalika ala naqsi mahabbatihi al wajibati fa alaihi an yatuba min dhalika wa yarji'u ila takmil wa yarji'a ila takmilil mahabbati al wajibati allati hiya ruknul ibadati idza kamulat tay. Qala Ibnu Rajab. Ibnu Rajab mengatakan amma ma'nal hadis, adapun makna hadis tadi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, ya, bahwa anal insan la yakunu mu'minan kamilal imani al wajib. Mana hadis, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Nah, itu maksudnya seorang tidaklah dia beriman dengan iman yang sempurna yang wajib. Hatta takuna mahabbatuhu tabi'atan lima ja'a bihi ar-rasul. Hingga apa-apa yang dia sukai itu mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam minal awamiri wan nawahi wa ghairiha. Berupa perintah, larangan dan yang lainnya. Fa yuhibbu ma umira bih. Hingga akhirnya dia mencintai apa yang diperintahkan oleh yang dia diperintahkan oleh Allah dengan hal tersebut. Wa yakrahu ma yunuhi an. Dan dia membenci dari apa yang dilarang. Waqad warada al-Qur'anu bimisli hadzal ma'na fi ghairi maudin. Ya, telah terdapat keterangan di Al-Qur'an yang terkait makna ini di banyak tempat. Wa damma subhana man kariha ma ahabbahu Allah. Allah mencela orang yang membenci apa yang Allah cintai. Ma kari ya au ahabba ma kariha Allah. Atau Allah membenci apa seorang yang menyukai apa yang Allah benci. Apa yang Allah benci malah dia sukai. Dan apa yang Allah sukai malah dia benci. Dzalika bi annahum muttaba'u ma asqatallaha wa karihu ridwanahu fa ahbata amalahum. Ya. Tapi barakallahu fikum. Yang demikian itu ya adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah. Dan karena mereka membenci apa yang Allah ridhoi, sebab itu Allah menghapus pahala amal mereka. Fal wajibu ala kulli mukmin, maka yang wajib bagi setiap mukmin ialah ya ayyuhibba ma ahabbahullah. Dia mencintai apa aja yang Allah cintai. Ya. Wa tujibu lahul iyana bima aujabat alaihi minhu. Ya. Dan hal ini konsekuensinya membuat dia melakukan apa yang Allah wajibkan kepadanya. Fa in zadatil mahabbatu. Ya. Nah, jika kecintaannya bertambah hatta atabimanu diba ilaihi minhu. Hingga akhirnya dia aja dia mendatangkan melakukan hal-hal yang disunahkan kepadanya, bukan diwajibkan. Karena dari kefadlan. Maka ini adalah fadl, keutamaan lagi buat dia. Ya. Wa ayyakraha ma yakrahu Allahu karahatan tujibu lahu al-kafa amma harrama alaihi minhu. Ya, dan dia membenci hal-hal yang Allah benci dengan kebencian yang menyebabkan dia menahan diri dari apa yang Allah haramkan tadi. Menahan diri tidak melakukan. Fa in zadatil karahatu hatta aujabat al-kafa amma karihahu tanzihan. Kana dhalika fadlan. Baik. Jika kebenciannya bertambah sehingga mengharuskan dia menahan diri dari apa yang Allah makruhkan. Allah benci atas diri dia secara tanzih. Secara tanzih, makruh tanzih, makruh tanzih itu makruh yang kita kenal, dilakukan tidak berdosa namun tidak disukai. Ya. Baik. Ini tanzihan dalam rangka mensucikan diri dia. Tadi itu, tanzihan dari kata nazzah yunazzih. Ya. Karena dzalika fadlan, itu pun keutamaan buat dia. Faman ahabballaha wa rasulah mahabbatan shadiqatan min qalbih, maka barang siapa yang mencintai Allah dan Rasul dengan kecintaan yang jujur dari kalbunya, aujaba dzalika ayyuhibba biqalbihi ma yuhibbullahu wa rasuluh, maka hal ini mewajibkan buat dia untuk mencintai dengan kalbunya apa-apa yang Allah dan Rasulnya cintai. Wa yakrahu ma yakrahullahu wa rasuluh, dan dia mesti membenci segala hal yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Wa yarda ma yarda bihillahu wa rasuluh, ya, maka dia ridho dengan apa yang Allah dan Rasulnya ridhoi hal tersebut. Wa yaskhatu ma yaskhatullaha wa rasulah, dan dia membenci hal-hal yang membuat kemurkaan Allah dan Rasulnya itu hadir. Ya. Wa ya'mala bi jawarihi bi muqtada hadzal hubbi wal bughdi, dan dia mengamalkan secara dengan amal dengan jawarihi, anggota badannya secara lahiriah, ya, konsekuensi dari kecintaan dan kebencian ini. Fa in amila bi jawarihi syai'an yukhalifu dzalik bi an irtakaba ba'da ma yakrahu Allah wa rasuluhu wa taraka ma yuhibbu Allah wa rasuluhu. Nah, kalau dia ya melakukan bi jawarihi dengan amal anggota badan dia yukhalifu dzalik, yang menyisih hal tersebut, semisal dia terjatuh kepada sebagian dari hal-hal yang Allah dan Rasulnya benci, ya, wa taraka ma yuhibbu Allah wa rasuluhu, dan dia meninggalkan segala hal yang Allah dan Rasulnya cintai, ma'a wujubihi wal qudrati alaih, ya, padahal itu wajib buat dia dan dia mampu untuk melakukannya, dalla ala dalika, ya, dalla dalika ala naqsi mahabbatihi al wajibati, maka ini menunjukkan akan kurangnya kecintaan dia kepada Allah, kecintaan yang wajib. Fa'alaiya yatuba min dalik, dia mesti bertobat pada Allah dari hal tersebut. Wa yarji'a ila takmilil mahabbah, dan dia mesti kembali kepada kepenyempurnaan keimanan al-wajibah yang wajib buat dia, allati hiya ruknul ibadati, yang itu merupakan rukun ibadah, idza kamulat, apabila itu sempurna. Tapi cukup sampai sini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.